bukan karena kau tiba, tapi ku cinta ti sampai sayang mengerti sedulu. Bukan kurang semangeluh, tapi memang sesu tahu ku hanya kasihan sesajamu. Suka ku bilang, jangan pura-pura bahagia. Oh, berhenti kasihan, sati mau terpaksa. Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit jangan ulang-ulang. Karena makin kau cinta, makin setambah luka. Butuh kau cinta saya, bukan hanya kasih sayang. Jujur hati sedih baru sama marah ke siapa. Kau pernah kasar tapi hati ini tak bakar sayang. Lebih baik ubah, seulang-ulang saat terluka. Kau tipu bahagia depan sapu muka. Sumpah sayang ti kuat. Kalau ti suka ku suka ku.